Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ya, terakhir kita membahas perkataan sebelumnya ini ya, Allah Ta'ala yang mengatakan bahasanya lam yakul ahadun min bani Adam, tidak ada sesepun manusia yang mengatakan bahasanya di alam semesta ini ada dua Tuhan yang sama persis. Sampai-sampai manusia yang mengatakan ada dua Tuhan, yaitu Tuhan, Tuhan cahaya dan kegelapan, mereka bersepakat bahasanya cahaya itu lebih baik dan lebih berhak untuk disembah dan dipuji. Adapun Tuhan kegelapan itu adalah Tuhan yang jahat, sehingga berhak untuk dicela bahkan dilaknat. Waktalahu faqala rahimahullah ta'ala waktalahu hal azulmatu muhtisatun au qadimatun ala qawlaini wa bi kulli halin lam yata'aluha misla nuri min kulli wajhi. Dan mereka orang-orang majusi berselisih pendapat apakah Tuhan kegelapan itu muhdas, satu hal yang baru, ataukah dulu tanpa awal. Meskipun mereka menetapkan bahasanya kegelapan adalah ada Tuhan kegelapan, namun mereka berselisih pendapat apakah Tuhan kegelapan ini azali hidupnya, hidup sejak awal tanpa mula, atau satu hal yang baru, yang ada yang sebelumnya tidak ada. Ada dua pendapat di antara orang-orang majusi dalam masalah ini. Lebih kulih harin kesimpulannya lam yaja'aluha, mereka tidak menjadikan Tuhan kegelapan sebagaimana cahaya dari segala aspek. Wa kadzalika musyrikul arabi kanu muttafiqina ala anna arabahum lam tusyrikullah fi khalqi samawati wal ardh bal kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma kama akhbarallahu an bidzalika fi ghairi ayatin kaqaulihi ta'ala wal insana man khalaqa samawati wal ardh wasakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yusakun. Allah yang bersatu rizqa lima yasha'u min ibadu wa yakutirullah inna Allah bikuli syai'in alim walin sa'atau man nazala minas sama ima'an fa'ahyatil arda min ba'di mautiha laikulun nallah kulil hamdulillahi fa'aqtahum la ya'afilun. Demikian pula orang-orang musyrik Arab, mereka sepakat bahasanya sembahan mereka itu tidak menjadi partner Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka mengakui bahasanya Allah sematalah pencipta langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Bagaimana yang Allah ceritakan dari orang-orang musyrik di banyak ayat dan dalam beberapa ayat, misal firman Allah, dan sungguh jika kau tanyakan pada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan rembulan, tentu mereka mengatakan Allah. Fa anna yusakun, maka bagaimanakah mereka dipalingkan. Allah yang bersatu rizqa lima yasha, Allah menghamparkan, memudahkan rezeki, melapangkan rezeki untuk siapa saja yang Allah kehendaki, wa yaqdirullah, dan Allah menyempitkan rezeki untuk siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kau tanyakan pada mereka para orang-orang musyrik Arab, siapakah yang menurunkan air dari atas, yaitu air hujan, lalu dia hidupkan dengan sebab air tersebut tanah yang semula mati, yaitu tandus. Nimpa di mutiha, setelah tandusnya, tentu mereka akan mengatakan yang menurunkan hujan adalah Allah. Katakanlah segala musim milik Allah, bahkan mayoritas mereka tidak berakal dengan baik, tidak berpikir dengan baik. Seandainya mereka berakal dan berpikir dengan baik, mereka tentu hanya akan menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan pada selain Allah. Setelah mereka mengakui bahasanya pencipta dan pengalam dan pengatur alam semesta adalah Allah. Demikian juga Allah berfirman di surat Zukhruf, dan jika kau tanyakan pada mereka siapakah menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Al-Azizul Alim, Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yaitu Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya mereka menerima sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Bagaimana disebutkan oleh Syaikhul Aziz Al-Qais, bahasanya orang-orang musyrik Arab itu beriman dengan asma wa sifat, kecuali satu nama itu Ar-Rahman. Adapun yang lainnya mereka terima, tidak ada yang mereka ingkari. Allah ja'ala lakumul ardha mahda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi untuk kalian berhampar. Wa ja'ala lakum fiha subula, dan Allah jadikan untuk kalian di muka bumi ada jalan-jalan. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya la alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk, yaitu kalian mendapatkan petunjuk pada apa yang kalian maksudkan dalam safar-safar kalian. Ini petunjuk dalam perjalanan. Wallahi nazzala minas sama'i ma'a, dan Allah Ta'ala yang menurunkan dari arah atas ma'an air hujan. Bikodarin, dengan kadarnya, yaitu dengan kadar kebutuhan kalian. Dan Allah tidak menurunkan hujan tersebut, tufanan, menjadi air bah. Fa'angsarna, maka namun Allah turunkan secukupnya, sesuai dengan kadar kebutuhan. Seandainya Allah turunkan dengan air bah, dalam bentuk air bah, maka yang terjadi adalah banjir. Fa'angsarna fihi, maka kami hidupkan dengan sebab air negeri yang mati, yaitu tanah yang kering. Kadzalika, demikianlah tukhojun, kalian akan dikeluarkan dari kubuk-kubuk kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa manusia dibangkitkan, Allah mampu membangkitkan manusia dari kubur. Allah berdalil dengan kias sebagaimana Allah mampu menghidupkan tanah yang mati. Walad khalaqal azwaja, dan Allah Ta'ala yang menciptakan pasangan-pasangan, yaitu berbagai jenis makhluk, kulluha, seluruhnya. Wa ja'ala lakum minal fulki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk kalian minal fulki perahu, wal an'am, dan binatang ternak. Mata kabun, yang kalian tunggangi. Manusia menaiki perahu dan manusia menunggangi binatang ternak, semisal unta untuk bepergian. Litastawu ala zuhurihi, supaya kalian istiqam, supaya kalian duduk berada di atas zuhurihi, punggung binatang tersebut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya makna istiwa adalah berada di atas. Litastawu ala zuhuri, supaya kalian berada di atas punggungnya. Tsumma tadhkur ni'mata rabbikum, kemudian kalian mengingat nikmat Tuhan kalian. Idza stawaitum alaihi, jika kalian telah berada di atas binatang tersebut. Maka mana istiwa adalah berada di atas. Boleh jadi duduk, boleh jadi berdiri, boleh jadi yang lain, yang jelas asalkan berada di atas sesuatu, maka itu istiwa. Wa taqulu, dan kalian mengatakan, ini doa naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maksudnya Allah zat yang telah menundukkan kami hadza hal ini, wama kunna lahu muqrinin, dan kami muqrinin maknanya muttaqin, dan kami adalah orang-orang yang tidak mampu. Seandainya bukan karena kemudahan dari Allah, tentu kita kalah dengan unta, kalah dengan sapi. Tidak mungkin kita bisa menundukkan sapi yang demikian besar, menundukkan gajah, padahal kita adalah manusia yang kecil. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdi sifat dan sifat-sifat ini min kalamillahi ta'ala laisat min tamami jawabihi, adalah bagian dari firman Allah dan bukan bagian dari jawaban orang-orang kafir. Nah, maka jawaban orang-orang kafir itu cuma khalaqahunnal azizul alim titik. Adapun alladzi ja'ala lakumul arda mahda dan seterusnya, maka itu adalah firman Allah dan bukan jawaban kelanjutan dari jawaban orang-orang kafir khalaqahunnal azizul alim. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alladzi ja'ala lakumul arda mahda dan seterusnya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun perkataan orang kafir itu telah berakhir dengan berakhirnya firman Allah di ayat yang ke-9. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, kun limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, siapakah yang memiliki bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya jika kalian punya ilmu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya adalah milik Allah. Kul afala tadzakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak mengambil pelajaran. Tanyakanlah siapakah Rabb pencipta dan pemelihara langit dan langit yang tujuh, dan pemilik arsy yang besar. Maka orang-orang musyrik Arab telah tahu ada arsy, langit itu jumlahnya tujuh dan seterusnya. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya adalah milik Allah. Katakanlah ara'aitakum, apakah pendapat kalian? Beritahukanlah kepada aku. In atakum azabullah, jika datang kepada kalian siksa Allah, atau datang kepada kalian kiamat, afallahi taga'un, apakah kalian akan berdoa kepada selain Allah? In kuntum sadikin, jika kalian benar-benar orang yang jujur. Jika kalian mendapatkan bencana, kalian doa sama siapa? Apakah kalian berdoa kepada Allah? Bal iyyahu tad'un, bahkan kalian hanya berdoa kepada Allah ketika terjadi bencana. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah akan hilangkan bencana yang kalian berdoa kepada Allah meminta untuk dihindarkan darinya. Namun Allah akan kabulkan doa kalian insya'a, jika Allah berkehendak. Watan tahu nama tusukun, dan pada saat itu kalian lupa, yaitu kalian tinggalkan. Lupa di sini artinya nisyanu at-tarki, bukan nisyanu duhul. Dan kalian tinggalkan semua segala-segala yang kalian jadikan sebagai sekutu Allah. Maka Allah ceritakan di sini bahasanya orang-orang musyrik, mereka jika dapatkan bencana, mereka beribadah hanya kepada Allah, dan mereka menyekutukan Allah adalah ketika mereka susah, ketika mereka lapar. Adapun ketika mereka susah, maka mereka hanya ingat dan mereka tinggalkan semua berhala-berhala yang mereka sembah, dan mereka jadikan sekutu Allah, dan mereka hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan ayat ini menunjukkan bahasanya boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa orang-orang musyrik. Maka terkabulnya doa itu bukan jaminan kalau orang yang berdoa itu adalah orang yang Allah cintai, bukanlah jaminan kalau dia adalah orang yang saleh. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang musyrik, doa orang-orang musyrik kepada Allah, padahal Allah tahu kalau mereka ini musyrik. Dan jika Allah kabulkan doa mereka, Allah selamatkan dari azab, mereka akan menyekutukan Allah. Allah kabulkan doa mereka. Kemudian Allah berfirman, Allah khairun amma yushikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah berhala-berhala mereka sekutukan, mereka jadikan sebagai tandingan Allah? Atau apakah Zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan untuk kalian minas sama'i dari mendung ma'an air, lalu kami tumbuhkan dengannya hadaika dzata bahjah, kebun-kebun, hadaik jamak dari hadiqah, yang kebun dzata bahjah yang cemerlang, yang indah. Maka nalakum antum bitu syajaraha, kalian tidak akan mampu untuk menumbuhkan pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Allah lah yang menumbuhkannya. Ailahum Allah, apakah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menumbuhkan air hujan dan sesembahan selain Allah? Belum kaumun ya'dilun, bahkan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Ya'dilun artinya menyekutukan. Aman ja'ala arda qararan wa ja'ala khilalaha anhara. Apakah Zat yang telah menjadikan bumi sebagai qararan, tempat yang tenang sehingga bisa dihuni? Wa ja'ala khilalaha, dan Allah jadikan di antara sela-sela bumi anhara, sebagai sungai. Dan Allah jadikan untuk bumi rawasiya, gunung-gunung, pasak-pasak yaitu gunung. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan Allah jadikan di antara dua lautan hajiza, tembok pembatas. Ailahum Allah, apakah sesembahan, apakah itu semua dilakukan oleh sesembahan selain Allah? Artinya ailahum Allah fa'ala hada, apakah sesembahan selain Allah yang melakukan hal ini? Wa istifham ingkari, ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Wa hum muqiruna bi annahu lam yaf'al hadza ilahun aqaum Allahi, karena mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang melakukan hal ini, tidak ada satupun sesembahan selain Allah yang melakukan hal ini. Maka istifham di sini bukan istifham takriri, namun istifham ingkari. Istifham ingkari, orangnya itu sudah mengakui kalau Allah melakukan hal ini, dan Allah sebut-sebutkan hal tersebut untuk mengingkari perbuatan mereka. Ketika seorang itu jengkel dengan anaknya yang telah diberi macam-macam fasilitas, namun dia tidak terima kasih pada ayahnya, maka ayahnya mengatakan, bukankah ayah yang belikan kamu ini, belikan ayah yang belikan kamu itu? Nah, ini bukan istifham takrir, namun istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari, karena si anak tahu kalau yang ngasih itu semua adalah ayahnya. Berbeda kalau dia tidak tahu dan diingatkan, maka bukankah yang belikan ini adalah saya, yang ngasih itu adalah saya, ingat apa enggak? Maka itu istifham takriri, istifham untuk menetapkan suatu hal. Kita dengan masalah hajiza, mungkin Maka di tafsir Jalalain dikatakan bahasanya bainal bahraini, di antara dua lautan di sini dimaknai dengan di antara laut dan sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat dinding pembatas antara laut dan sungai. Laut itu tetap tawar, laut tetap asin dan sungai tetap tawar. Di sungai yang bertemu dengan laut, maka di sana ada batas abstrak, ada dinding abstrak yang Allah buat sehingga laut yang asin tetap asin, namun di sebelah sini sungai yang tawar tetap tawar. Wa man qala min al-mufassirin inna al-murad hal ma Allahi ilahun akhar faqad ghalata fa innahum kanu yaj'aluna ma Allahi alihatan ukhra kama qala ta'ala a innakum latashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra qul la ashhadu. Tentang makna a ilahun ma Allah, maka tafsir yang benar tadi terus disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah, a ilahun ma Allah fa'ala. Adakah sesembahan selain Allah yang melakukan hal atau perbuatan semacam ini? Ini makna yang benar. Adapun sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahasanya makna a'ilahumma Allah, ada sebagian ahli tafsir mengatakan maknanya adalah hal ma'allahi ilahun aqa. Adakah sesembahan selain Allah? Apakah ada sesembahan selain Allah? Faqad ghalata, makin ada tafsir yang keliru. Kenapa? Karena realitanya mereka telah menjadikan banyak sesembahan selain Allah. Maka tidak tepat kalau makna a'ilahum Allah adalah hal ma'allahi ilahun akhar. Ini tidak tepat, karena mereka telah menjadikan dan telah punya sesembahan-sesembahan selain Allah. Sehingga yang tepat adalah a'ilahumma Allah fa'ala hada. Apakah ada sesembahan selain Allah yang melakukan perbuatan semacam itu, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membuat sungai, memberi pasak berupa gunung dan yang lain. Alasan kalau ini adalah tafsir yang keliru, fa'innahu, karena mereka orang-orang musyrik, kamu mereka telah menjadikan banyak sesembahan selain Allah sebagaimana firman Allah, apakah kalian latasyaduna, sungguh kalian bersaksi bahasanya bersama Allah ada sesembahan yang lain. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau aku tidak bersaksi adanya sesembahan selain Allah. Demikian juga Allah berfirman, sama ardat anum alihatumul ladhi yata'una min dunillahi min syaih, maka tidaklah bermanfaat untuk menolong mereka sesembahan-sembahan mereka yang mereka beribadah dan berdoa kepada sesembahan-sembahan tersebut, min dunillahi, dengan meninggalkan Allah, tidak bisa memberikan manfaat min syaih sedikit pun. Oleh karena itu ketika mereka diajak, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka la ilaha illallah qul la ilaha illallah, maka mereka berkata sebagaimana yang Allah ceritakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini ingin menjadikan banyak sesembahan cuma tinggal satu sesembahan saja, inna hadzal syai'un ujab, ini adalah satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Ujab itu lebih dari sekedar ajib. Kalau ajib heran, mengherankan, ujab lebih lagi. Dan ujab atau ajib itu bisa maknanya positif, bisa maknanya negatif. Positif artinya kagum. Ajib kalau negatif artinya mengherankan. dan makna yang tepat adalah heran di sini, bukan kagum. Wa kana mu'tarifina bi anna alihatahum lam tusyrikillaha fi khalqi samawati wal ard wa lam tarki syai'in bal kanu yattakhidunahu syufa'a wa wasa'ita kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Maka ayat-ayat tadi menunjukkan bahasanya mereka telah punya sesembahan-sesembahan selain Allah, sehingga tafsir yang tepat untuk a'ilahumma Allah itu bukan apakah ada sesembahan selain Allah. Wakan dan mereka, para orang musyrik Arab, mereka mengakui bahasanya sesembahan mereka itu bukanlah partner Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak pula sesembahan mereka itu menciptakan sesuatu. Nah, mereka menyembah sesembahan mereka tersebut karena mereka jadikan sesembahan-sesembahan tersebut sebagai pemberi syafaat dan sebagai mediator antara mereka dengan Allah. Sebagaimana firman Allah, dan mereka menyembah selain Allah, mereka menyembah makhluk yang tidak bisa memberi bahaya, tidak pula memberi manfaat. Kenapa mereka sembah padahal tidak memberikan bahaya dan manfaat? Mereka katakan sesembahan-sembahan inilah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Bukan karena mereka meyakini sesembahan mereka itu menyelamatkan dengan sendirinya, dan mereka berkeyakinan bahwa sesembahan-sembahan mereka bisa menyelamatkan mereka di akhirat dengan status sebagai pemberi syafaat. Waqalan sahibi yasin Bemali a'budillah liqatali wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min duni alihatan yurdini rahman biturin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun. Dan Allah berfirman tentang sahibu Yasin, kawannya Yasin. Wa mali ala, dan kenapa aku tidak menyembah zat yang menciptakan aku, dan aku akan kembali kepadanya. A'attakhidhu min duni alihatan, apakah aku akan menjadikan min duni selain Allah berbagai sesembahan, yang jika Allah Ar-Rahman menginginkan keburukan untukku, maka sesembahan ini, syafaat mereka tidaklah bermanfaat untukku sedikit pun, dan mereka wala yungkiduni, dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan aku. Nunnya di sini kasrah karena aslinya ada ya, namun ya-nya dibuat. Wa akhbir bihilladzina yakhafuna ayyuzharu ila rabbihim, dan takut-takutilah orang-orang yang merasa takut untuk dikumpulkan menghadap Tuhan mereka. Laisa lahum min duni waliyyin wa la syafi', tidak ada bagi mereka pemberi syafaat, tidak pula penolong, tidak pula pemberi syafaat. Kenapa yang Allah tiadakan adalah tidak ada penolong dan tidak ada pemberi syafaat? Karena mereka menyembah berhala-berhala mereka untuk mereka jadikan sebagai pemberi syafaat. Demikian juga Allah berfirman, Allah lazi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Tsumma tawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas 'arsy. Kata-kata tsumma dalam ayat ini memberikan faedah yang sangat penting. Karena kata-kata tsumma di sini menunjukkan bahasanya tidak mungkin secara akal sehat memaknai istawa dengan menguasai. Dengan adanya kata-kata tsumma di sini, maka tidak mungkin istawa dimaknai dengan arti menguasai. Karena makna ayat, seandainya istawa kita maknai menguasai, tsumma tawa 'alal 'arsy, kemudian dia menguasai 'arsy, maka akan timbul tanda tanya besar, siapa yang menguasai 'arsy sebelumnya? Karena di sini kemudian, Nah di sini kemudian dia menguasai arah. Berarti sebelum itu tidak ada yang menguasai arah. Atau siapa yang menguasai arah? Maka akan timbul makna yang tidak benar jika istawa dimaknai dengan menguasai. Kenapa? Karena ada kata-kata summa. Kemudian Allah menguasai arsy. Karena jika istawa kita maknai dengan menguasai, maka menunjukkan bahwasanya sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Apa siapa penguasanya sebelum itu? Ada tanda-tandanya besar. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam atau berada di atas arsy. Malakum min dunihi min wali wa la syafi'. Kalian tidak punya penolong dan pemberi syafaat selain Allah. Afala tatadzakkarun? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Kul katakanlah, kul ida'ul ladina za'antu. Katakanlah, panggillah semua berhala-berhala yang kalian yakini min dunillahi selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Maka sembahan-sembahan tersebut tidaklah memiliki meskipun cuma seberat zarah, seberat semut. Di langit tidak pula di bumi. Wa ma lahum fiha min syirkin. Tidak pula mereka-mereka ini jadi pemilik saham di langit dan di bumi. Wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak pula mereka menjadi penolong Allah. Wala tanfa'u asy-syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Dan tidak ada dan manfaat dan syafaat tidaklah bermanfaat di sisi Allah kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan. Maka ayat ini, surat Saba ini, ayat 22-23 ini satu surah, satu ayat yang sangat-sangat penting yang disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai ayat yang mencabut kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Karena makhluk yang layak untuk dijadikan tandingan bagi Allah itu minimal memiliki satu dari empat hal ini. Yang pertama adalah dia adalah pemilik, punya hak milik atas langit dan bumi. Ya kalau tidak hak milik, maka ya minimal syirkun. Dia punya saham. Pemiliknya Allah, namun dia punya saham seperti orang mudharaba. Harta itu pemilik harta, pemilik modal. Namun apa pengelola itu jadi partner. Punya saham dalam maka minimal yang jadikan tandingan untuk Allah itu adalah pemilik. Artinya Allah punya, dia punya. Seperti musyarakah. Saya punya saham, dia punya saham. Kita sama-sama punya hak milik yang sama. Ya kalau tidak pemilik minimal partner meskipun bukan pemilik. Seperti dalam mudharabah, pengelola itu partner, musyarik. Tetapi dia bukan pemilik usaha. Pemilik usaha ya pemilik modal. Kalau tidak maka minimal orang yang digaji lah, penolong, zahir, penolongnya Allah dalam menciptakan langit dan bumi dan mengatur langit dan bumi. Ya, Allah beri, Allah angkat sebagai pembantu. Yang Allah membutuhkan pembantu tersebut. Sebagaimana manusia, yang namanya bos itu membutuhkan anak buah. Dia punya toko, dia butuh pegawai toko. Kalau pegawai tokonya ini keluar, dia repot. Maka minimal zahir penolong. Kalau tidak, tidak punya hubungan apapun, putus, maka minimal bisa memberi syafaat. Itu yang paling minimal. Kalau salah satu dari empat hal ini tidak mungkin, ya tidak layak dijadikan sembahan selain Allah. Pemilik bukan, sekedar partner bukan, pemilik juga bukan, pembantu jongosnya juga bukan, pekerjanya bukan, bukan apa-apanya, ngasih syafaat juga tidak diterima. Maka untuk apa disembah dan jadikan sebagai sekutu bagi Allah? Maka di sini Syaikhul Islam menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, "Fanafa amma siwahu kullama yata'allaqu bil musyrikuna. Fanafa ayatuna li ghairihi milkun aw qistun min milki. Aw yakunu 'aunan lillah wa lam yatqa ila syafa'atu. Fabayyana anna hala tanfa'u ila liman adzina lahu 'abduhu." Maka Allah tiadakan dalam ayat ini segala sesuatu. Allah tiadakan amat siwahu dan selain Allah, sembahan selain Allah. Allah tiadakan segala sesuatu yang menjadi pegangan orang-orang musyrik. Maka Allah tiadakan ayatuna li ghairihi, kalau sembahan selain Allah itu punya hak milik atas langit dan bumi. Kalau tidak ya qistun minal milki, bagian dari hak milik, yaitu jadi partner atau minimal menjadi pembantunya Allah. Jika tiga-tiganya telah ditiadakan, maka tidak ada yang tersisa kecuali bisa memberi syafaat. Lalu Allah jelaskan bahwa syafaat tidaklah bermanfaat kecuali orang-orang yang Allah izinkan. Bagaimana firman Allah, man dzallazi yasfa'u, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Demikian juga Allah berfirman tentang para malaikat, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang Allah ridai. Demikian juga Allah mengatakan, betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidaklah bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan, dan syafaat tersebut lima yasha untuk orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Fahadis syafa'atul lati yadunuhan musyikun yakun tafiyatun yawman kiamat kama nafahal Quran. Maka syafa'at yang disangka oleh orang-orang musyrik adalah syafa'at yang tidak ada pada kiamat nanti, sebagaimana telah ditiadakan oleh Al-Quran. Maka syafa'at dalam Al-Quran itu ada dua macam, syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran dan syafaat yang ditetapkan oleh Al-Quran. Syafaat yang ditiadakan oleh Al-Quran adalah syafaat untuk orang-orang musyrik, karena orang-orang musyrik bukanlah orang-orang yang Allah ridai, dan syafaat hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah ridai.